بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين والمسلمين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan pembahasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Law kana li ibni Adam wadiyan min mal aw min dhahab لابتغى ثالثا لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" وفي رواية "ولا يملأ ولن يملأ فاه إلا التراب". Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan kalau seandainya manusia anak Adam memiliki dua lembah dari harta, dalam riwayat dua lembah emas, maka niscaya dia akan berambisi untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Dalam hadis ini telah kita terangkan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah, "Dhammul harsi ala dunya wa hubbil mukafarati biha wa raghbati fiha", tercelanya ambisi terhadap dunia. Demikian pula tercelanya cinta berbanyak-banyak dengan dunia, suka senang berbanyak-banyak dengan dunia, bermegah-megah dengan dunia, tercela dalam Islam. Demikian pula tercela mencintai dunia. Telah kita terangkan bahwasanya di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda dunia kepada seluruh makhluknya, baik mukmin maupun kafir. Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki baik kepada fakir, baik kepada orang yang kafir maupun orang yang mukmin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menahan, mengurangi rezeki baik kepada orang kafir, demikian pula mukmin. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari harta benda dunia ini, dan menahan, tidak memberikannya atau mempersempit untuknya dari harta dunia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, "Wa nahnu وصلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Namun ketahuilah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Allah memberikan dunia, harta dunia, kepada kaum mukminin dari orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada orang-orang kafir yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Berbeda halnya dengan keimanan kepada Allah, maka Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, keimanan, berjalan di atas agamanya kepada orang-orang yang dicintainya. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam sahih al-adab al-mufrad, Rasulullah SAW atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mala man ahabba wa man lam yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan watak-watak kalian. Perangai-perangai kalian. Sebagaimana kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan rezeki di antara kalian. Wa inna Allah ta'ala yu'til mala, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta benda dunia. Man ahabba wa man lam yuhib, kepada orang yang dicintainya, kepada orang yang dicintainya, wa man la yuhib, dan kepada orang yang tidak dicintai, pada orang yang dibenci. Nah, wa la yu'ti al-iman illa man yuhib, dan tidaklah namun Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintainya. Demikianlah ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan kelapangan rezeki, ada pula yang diberikan kesempitan. Namun jangan sekali-kali kita beranggapan bahwasanya orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berarti Allah memuliakan dia di dunia ini. Demikian pula sebaliknya. Jangan pula kita memahami ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki atau menyempitkan rezeki berarti Allah menghinakan kita. Kalla. Sekali-kali tidak demikian. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayatnya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu وقدر عليه رزقه فيقول رب أهانا كلا فأما الإنسان هذا يكون سعارا إذا ما بتلاه ربه apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kenikmatan, dengan kelapangan, karena kenikmatan kelapangan rezeki adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwasanya harta adalah merupakan perhiasan yang menggiurkan banyak manusia, yang menyilaukan mata manusia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggiurkan, yang setiap orang menginginkan perhiasan tersebut. Setiap orang pasti menginginkan harta, pasti menginginkan anak, karena itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian bisyarr, dengan kejelekan, kesempitan hidup, kesusahan, naam, rasa sakit. Wal khair, demikian pula tapi kan menguji kalian dengan kebaikan. Nah, kesenangan, kelapangan, kesehatan. Fitnah sebagai cobaan yang sebenar-benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jelas dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya kelapangan rezeki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberikan kelapangan, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah ujian dari Allah. Demikian pula ketika dia diberi kesempitan, maka itu adalah bentuk ujian dari Allah. Namun sangat disayangkan, lebih banyak orang-orang yang lolos selamat dari ujian kemiskinan, kesempitan, dibandingkan dengan ujian kekayaan, kelapangan. Lebih banyak yang selamat. Seseorang yang ketika diberikan ujian kesempitan, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, mampu meluangkan waktunya dengan baik dalam hal ketaatan kepada Allah, zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam, pandai bersyukur kepada Allah dari rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Berbeda halnya dengan seseorang yang diberikan kelapangan rezeki. Kebanyakan mereka terjerumus, jatuh dalam sifat angkuh, sombong, lalai dari ketaatan kepada Allah, lupa atau bahkan kurang dari zikir kepada Allah, bikin pula kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Demikian kebanyakannya. Seorang yang diberikan kekayaan, dia tersibukkan dengan hartanya, tersibukkan dengan harta dunia yang dimilikinya, walaupun dia mendapatkan dari jalan yang halal sekalipun, walaupun dia mendapatkan harta tersebut dari jalan yang halal, tersibukkan, lupa dari majelis ilm, bermalas-malasan dalam zikrullah, nah, bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah. Ketika diperhadapkan dengan urusan dunia, maka dia sangat semangat, dia terdepan, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa letih dalam urusan dunia. Namun ketika diperhadapkan dengan ketaatan apa'ah, zikrullah, ketaatan kepada Allah, zikrullah, di antara bentuk zikrullah adalah talabul ilm, dia pun bermalas-malasan. Nah, tubuhnya merasa lemah, tubuhnya merasa letih. Fala haula wala quwata illa billah wal iyadu billah. Adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang demikian ini. Nah, walaupun dia menempuh cara yang halal, namun ketika sangat berambisi terhadap dunia, tidak pernah merasa puas, sehingga dia banyak terlalaikan dan kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam ayat yang mulia telah kita bacakan, seseorang yang diberi ujian oleh Allah, diberi ujian oleh Rabbnya, Jika betalahu Rabbuhu faakramahu wa na'amahu, apabila Allah muliakan dia, Allah beri nikmat kepadanya, kesenangan kepadanya, dengan harta, dengan kelapangan rezeki, fayaqulu Rabbi akraman, maka orang ini mengatakan, Rabbku telah memuliakan aku dengan kelapangan rezeki yang Allah yang telah diberikan kepadaku. Adapun seseorang apabila diberi ujian dengan kesempitan rezeki, Allah mempersempit rezekinya. Fayaqulu Rabbi akraman, Rabbi ahanan, maka dia pun mengatakan, Rabbku menghinakan aku. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan harta seperti fulan? Allah hinakan aku. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Bukanlah tolak ukur kekayaan dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Bukan tolak ukur. Tolak ukur yang namanya kekayaan, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika seseorang merasa cukup dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Laisa laghina an kathatil arab, Walakin al-ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang hakiki yang sebenarnya adalah dengan banyaknya harta. Dengan banyaknya harta, bergelimpangan dengan harta dunia. Punya kendaraan mewah, punya rumah mewah. Nah, dan sekian banyak harta yang dimilikinya. Laisa al-ghina an kasrati al-arad. Bukanlah kekayaan yang hakiki dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina an-nafs. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang lahir, yang muncul dari jiwa, kekayaan jiwa. Yaitu seorang merasa cukup dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya berupa rezeki. Dia memahami, dia mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan berapa jatah rezeki yang Allah akan berikan kepadanya di dunia ini. Dia hanya menempuh sebab yang Allah ciptakan kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Bi'amalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal, berbuat, bekerja kalian. Setiap orang akan dimudahkan apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai orang yang diberikan kelapangan, maka Allah beri kemudahan dalam segala urusannya untuk mendapatkan nam rezeki tersebut. Namun bukanlah jaminan orang diberikan lapangan berarti Allah muliakan dia. Demikian pula bukanlah seorang yang diberikan kesempitan berarti Allah hinakan dia. Kalla. Sekali-kali tidak demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah seorang yang memiliki harta dunia yang melimpah. Berupa rumah mewah, kendaraan mewah, istana-istana megah. Memiliki sekian banyak anak keturunan. Tidak demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya menasihatkan diri kami dan kepada kalian seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah. Demikian at-taqwa juga di antara sebab rezeki Allah nugrahkan kepada hambanya. Ketakwaan menjadi jalan di antara sebab yang akan bisa menambahkan rezeki. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, permasalahan yang dihadapinya. Maka Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tidak pernah dia sangka. Sekian tawaran datang, datang proyek ini, datang tawaran ini, datang tawaran itu. Kemudahan rezeki dari Allah kepadanya karena dia menempuh jalan takwa. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada umatnya ini sesuatu yang terkait dengan dunia. Bukanlah kemiskinan yang Rasulullah khawatirkan menimpa umatnya. Karena beliau sendiri adalah orang yang tidak memiliki harta yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallam ketika dunia ini dibentangkan, dibuka lebar kepada umatnya, dan kemudian mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya. Dan terkadang menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Tidak peduli apakah dia harus menempuh jalan yang haram demi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum. Naam. أنتم بسطة الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم menyebutkan bahwasanya bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan, yang aku takutkan atas kalian. Walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum. Tetapi yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, nah, ya dibentangkan pada kalian ad-dunya. Ya. Dibuka lebar. Nah. Pintu dunia kepada kalian. Karena busitat ala man kana kabla ala man kana qablakum, sebagaimana naam telah dibentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Watanafasuha kama tanafasuha, yang kemudian nanti kalian akan saling berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkannya, mendapatkan dunia tersebut. Ya. Kama tanafasuha, sebagaimana nah mereka demikian berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan dunia tersebut, ya, orang-orang sebelum kita. Yang mana kemewahan dunia tersebut nah telah membinasakan kalian, akan membinasakan kalian. Ya, kemewahan dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Demikian. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan pula kita menganggap atau merasa kagum dari orang-orang yang diberikan harta dunia. Tidak perlu kita merasa kagum terhadap mereka. Tidak perlu kita merasa takjub kepada orang-orang yang diberikan kemewahan dunia. Bisa jadi kemewahan, kelapangan, rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik itu orang kafir maupun orang mukmin, bisa jadi itu jebakan dari Allah, sidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia lalai dari ingat Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari ketaatan kepada Allah. Jangan merasa takjub. Nah, di dalam hadis yang sahih Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam riwayat Ahmad, إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه istidraj. Jika engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba minat dunia, dari harta dunia, ma yuhib, ya, dari apa yang diinginkannya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, ya, dalam keadaan dia terus muqim ala ma'asihi, terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah. Kenapa Allah berikan harta kepada orang kafir padahal mereka banyak melakukan kemaksiatan, berbuat maksiat kepada Allah? Ketahuilah bahwasanya hal itu merupakan istidraj. Fa'inna ma dhalika minhu istidraj. Ya, jebakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jebakan. Ya, dia terlena, tertipu dengan kecerdasannya, kehebatannya dalam hal mengais atau mencari dunia, terus dia berhasil meraih apa yang diinginkannya dalam keadaan dia pun bermaksiat kepada Allah, tidak menjadikan harta itu untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Demikian kebanyakan manusia yang diberikan ke lapangan, terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan harta kepadanya. Dia tidak sadar. Ternyata itu jebakan dari Allah. Allah berikan kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa dia. La hawla wa la quwata illa billah. Begitu ambisinya manusia terhadap dunia. Nah, suka dengan banyaknya dunia. Dan sangat mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Sebagaimana telah kita terangkan, ya, dalam ayat Allah menyatakan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Tidak ada salahnya mencari dunia. Bukan kemudian seseorang dilarang untuk mencari harta dunia, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atasnya. Nah, bagian dari dunia ini. Namun sayangnya, dalam urusan dunia, kita terlalu banyak menengok ke atas. Melihat orang-orang yang telah diberikan harta yang lebih banyak dari kita. Sehingga kita pun tidak pernah merasa cukup dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena kita menengoknya ke atas. Coba tengok ke bawah. Demikian bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dunia, dalam urusan dunia. Unduru la tamduru man huwa fawqakum. Unduru man asfala minkum wa la tamduru man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Unduru man huwa asfala minkum. Ya, dalam urusan dunia kata Rasulullah, lihatlah man huwa asfala minkum, orang yang ada di bawah kalian. Ternyata ada orang yang lebih sempit rezekinya daripada kalian. Kalian telah diberikan anugerah yang banyak. Ada rumah, ada kendaraan, ada anak. Nah, lebih dari itu kalian diberi kesehatan yang lebih mahal. Ya mungkin saja kalau sakit, kalian akan menjual seluruh harta kalian demi untuk membeli nikmat sehat. Umur man huwa asfala minkum, lihat di bawah kalian. Banyak orang yang lebih sulit dari kalian. Banyak orang yang lebih susah dari kalian. Dalam hal dunia. Kenapa selalu berkeluh kesah? Kenapa selalu menggerutu dalam urusan dunia? Jadi, ya, terutama para ahlu sunnah yang mengaku sebagai ahlu sunnah, amalkan ilmu ini, amalkan hadis yang mulia ini. Tidak hanya sebatas berlalu begitu saja. Ilmu demi ilmu yang kita cari, yang kita dengarkan, diamalkan. Apa yang bisa kita amalkan? Lihat orang di bawah kalian, orang yang lebih sulit kehidupannya di antara kalian. Wala tanzuru man huwa fawqakum, jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian diberikan 6 harta yang banyak, ditambah lagi rezekinya oleh Allah, terus demikian meningkat usahanya 6, sehingga terkadang ketika kalian melihat ke atas, kalian pun merasa iri, dengki kepadanya. Kenapa bukan saya yang diberikan rezeki yang banyak? Kenapa selalu dia? Kenapa selalu fulan? Kenapa bukan saya? Nah, ini tidak hanya disampaikan kepada para aba, terutama para wanita, yang juga sangat banyak berkeluh kesah dalam urusan dunia. Yang terkadang seorang suami rela menjual akidahnya, rela menjual manhajnya, rela menjual akhlaknya demi untuk mendapatkan dunia yang diinginkan oleh istri. La hawla wa la quwwata illa billah. As'allahu as-salamata wal afiyah. La tanzuru man huwa fawqakum, jangan kalian melihat orang ada di atas kalian. Kenapa Nabi kita membimbingkan untuk melihat orang-orang yang ada di bawah? Fa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu lebih pantas. Nah, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi itu lebih pantas. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak selalu menggerutu, berkeluh kesah, begini-begini terus keadaan saya. Kapan bisa seperti pula? Kapan demikian? Nah, demikian keadaan manusia. Padahal ujung-ujungnya, nah, al-maut. Wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Dan tidak ada yang memenuhi tenggorokan ibnu Adam kecuali tanah. Naam. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, "Annahu la yazalu harisan 'ala ad-dunya hatta yamuta wa yamtali'a jawfuhu min turab qabrihi." Senantiasa seseorang berambisi terhadap dunia sampai dia meninggal dunia. Sudah. Ya. Yang menutup ambisinya adalah kematian. Dan tenggorokannya penuh. Ya, dari tanah kuburannya. Dipenuhi dari tanah kuburannya. Selesai ambisi manusia terhadap dunia ini. Ketika ajal menjemputnya. La hawla wa la quwata illa billah. InsyaAllah kita akan lanjutkan hadis yang mulia ini pada pertemuan kita yang akan datang biiznillah taala. Jazakumullahu khairan wa fa minkum. Kemudian itu jazakumullahu subhanallahi wa subhanakallah wa hamdik syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.